Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, qala al-mas'alatu rabi'atu fi dhamani. Permasalahan yang keempat yang membahas tentang ad-dhaman. Ad-dhamanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi wa huwa jaizun. Ad-dhaman pengertiannya, definisinya adalah iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Seseorang mengharuskan dirinya sendiri untuk menunaikan suatu kewajiban atas orang lain. Iltizam artinya seseorang itu mengilzam dirinya sendiri, mewajibkan dirinya sendiri, ma wajaba ala ghairihi, untuk menunaikan sesuatu yang semestinya itu adalah kewajiban orang lain. Wa huwa jaizun, dan ini boleh. Contoh, seseorang memberikan ad-dhaman atau yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kafalah bihaq. Seseorang memberikan jaminan. Kalau dia tidak mampu menunaikan kewajibannya, maka saya yang dhamin, saya yang menjamin. Ketika ternyata si fulan tadi memang tidak mampu menunaikan kewajibannya, maka yang memberikan jaminan ini dia yang menunaikan. Padahal hukum asalnya itu adalah kewajiban si A. Misal si A berhutang kepada si B, si C ini datang sebagai dhamin. Si C berkata, kalau si A tidak mampu melunasi hutangnya sampai tempo waktu yang ditentukan, saya yang menjamin. Padahal pelunasan hutang itu adalah kewajiban si A. Ketika tiba waktunya memang si A tidak mampu, maka kewajiban untuk menunaikan hak itu pindah kepada si C. Sehingga si C yang harus membayarkannya kepada si B, bukan lagi menjadi tanggungan si A. Ini namanya ad-dhaman. Iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Seseorang mengilzam dirinya untuk menunaikan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang lain. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Dan bagi siapa yang mendatangkan suwa'ul malik yang hilang itu, piala raja yang hilang, maka dia akan mendapatkan upah berupa himlu ba'ir, makanan seberat yang mampu dibawa oleh onta. Wa ana bihi za'im, dan saya yang menjamin. Artinya kalau dari pihak pemerintah, kerajaan ketika itu tidak memberikan, setelah ditemukan barang tersebut, barang yang hilang oleh penemunya, ternyata pihak kerajaan tidak memberikan upah sebagaimana janji yang telah disampaikan. Wa ana bihi za'im, maka dia sang za'im atau dhamin, dia yang akan memberikan. Ai dhaminun za'im bima'na dhamin. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-za'imu gharim ai dhamin. Ini sudah kita lewati juga hadis ini, demikian pula ayatnya pada waktu yang lalu. Az-za'im gharim ai ad-dhamin gharim. Orang yang memberikan jaminan, ketika yang diberi jaminan tersebut tidak mampu menunaikan haknya, maka yang memberikan jaminan itulah yang harus menunaikan hak tersebut. Qala waqad ajma'al ulama'u 'ala jawazihi li'anna al-hajata tad'u ilayh wa huwa min babi qada'il hajati wa ta'awunil ma'muri bihi syar'an. Para ulama telah sepakat menyatakan tentang bolehnya ad-dhaman ini, Li'annal hajata tad'u ilaih, karena kebutuhan manusia hidup ini memang benar-benar membutuhkannya. Tidak semua orang mampu menunaikan hak sendirian. Ada kalanya dia butuh kepada orang yang memberikan jaminan. Wa huwa min babi qada'il hajat, dan ini termasuk dari bab qada'ul hajat. Menunaikan hak orang lain, membantu orang lain untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Wa ta'awunil ma'mur bihi, juga masuk dalam bab ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan syar'an secara syar'i. Masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Demikian pula hadis-hadis tentang at-ta'awun bainal muslimin umuman. Adanya ta'awun antara sesama kaum muslimin secara umum. Qala ahkamud dhamani wa syurutuh. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ad-dhaman dan syarat-syaratnya. Awalan, la yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alayhi. Tidak diperbolehkan untuk mengambil upah ketika memberikan jaminan. Jadi tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa ad-dhaman ini mimbab at-ta'awun, babnya masuk dalam bab ta'awun, menolong, memberikan bantuan. Babnya termasuk dari qada'ul hajat, membantu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab orang lain. Sama dalam hal ini adalah pinjam-meminjam. Demikian pula masuk dalam bab ini adalah hutang-piutang. Itu mimbab at-ta'awun. Sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil iwab, upah, keuntungan, atau ganti rugi darinya. Seseorang memberikan jaminan, iya saya siap memberikan jaminan asal kalau urusan ini selesai nanti engkau memberi aku upah demikian dan demikian. Ini enggak boleh. Tidak diperbolehkan dalam ad-dhaman adanya iwab atau upah ataupun ganti rugi sebagai timbal balik dari orang itu memberikan jaminannya. Tsaniyan yang kedua, la yajuzu ta'addud dhaminin. Fa yajuzu an yadhmana al-haqqa ithnani fa akthar. Bolehnya orang yang memberikan jaminan itu berbilang, artinya lebih dari satu. Kalimat ta'addud, ta'addada, itu lebih dari satu jumlah. Fayajuzu an yadmanal haqqa ithnani fa'akthar, maka boleh yang memberikan jaminan atas satu tanggung jawab itu dua orang atau lebih. Lima orang mereka sepakat, sudah kami yang menjamin si fulan ini. Yang dijamin satu. Yang memberikan jaminan lima orang, boleh. Demikian pula boleh yang memberikan jaminan itu satu orang, yang dia lebih dari satu orang, si fulan A, B, C. Sudah saya yang menjamin mereka bertiga. Yang memberikan jaminan satu orang juga diperbolehkan. Salisan yang ketiga, la yushtaratu fi sihatihi ma'rifatul dhamin lil madmuni anhu. Tidak dipersyaratkan sahnya ad-dhaman ini, berlakunya ad-dhaman, tidak dipersyaratkan ma'rifatul dhamin, orang yang memberikan jaminan mengetahui lil madmuni anhu, orang yang dia jamin. Yang memberikan jaminan tidak harus mengetahui siapa yang dia jamin atau yang dia berikan jaminan untuknya. Cukup dia memberikan jaminannya sudah. Siapa mereka? Si fulan A, B, C, D. Enggak kenal sama mereka. Tapi orang ini muhsin. Orang ini fa'ilul khair. Tahu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dia sudah. 4-5 orang itu saya memberikan jaminan. Anda kenal dengan mereka-mereka? Enggak. Saya tidak kenal dengan mereka secara menyeluruh. Tapi sudah. Karena mereka butuh bantuan, saya memberikan bantuan. Mereka butuh jaminan, saya yang memberikan jaminan. Ini boleh. Tidak dipersyaratkan dia harus tahu orang yang akan dia berikan jaminan untuknya. Rabi'an yasihu dhamanul ma'lumi wal majhuli. idza kana ya'ulu ila al-'ilmi wa kadzalika yasihu dhamanu 'uhdatil mabi'. Sah, boleh memberikan jaminan kepada yang ma'lum, yang sudah diketahui. Si fulan meminjam motor, misal ini, pinjam motor. Dan yang memberikan pinjaman butuh penjamin. Siapa yang memberikan jaminan? Maka datang orang yang ketiga, saya memberikan jaminan. Dia tahu barang yang harus ditunaikan tadi adalah motor. Ya sudah, enggak masalah. Ini boleh. Wal majhuli idza kana ya'ulu ilal ilmi. Demikian pula sesuatu yang majhul, yang dia bertanggung jawab untuk menggantinya jika sesuatu itu hilang atau rusak. Majhul, tidak diketahui. Idza kana ya'ulu ilal ilmi, namun masih bisa diketahui. Saat terjadi pemberian jaminan itu dia enggak tahu berapa pastinya nominalnya, dia enggak tahu. Namun jika ditelusuri bisa diketahui dengan pasti. Misal seperti yang disebutkan oleh para ulama, dhamanus suq. Ini orang belanja di pasar, kemudian dia butuh penjamin, maka orang yang memberikan jaminan menyatakannya, sudah, apa yang menjadi kebutuhanmu di pasar ini ambillah, saya yang menjamin. Apa yang di pasar itu banyak sekali, tergantung pasarnya pasar apa. Dan ketika orang itu memberikan jaminan sesuatu yang majhul, idza kana ya'ulu ilal ilmi, dia tahu ya kebutuhan di pasar ya lebih kurang itulah. Apapun yang dia ambil, kalau seandainya dikumpulkan ini semuanya akan ketahuan akhirnya. Namun saat memberikan jaminan, udah ambil kebutuhanmu, saya yang menjamin di pasar ini. Kalau seandainya pasarnya itu pasar sayur mayur, ya berkaitan dengan bumbu, dengan daging, dengan hal-hal yang itu merupakan kebutuhan dapur. Dia ambil 10 jenis, 15 jenis. Tidak diketahui apa saja. Namun setelah kalau seandainya diusut, dikumpulkan semua, akan ketahuan. Nah, dhamanul majhul yang seperti ini, idza kana ya'ulu ilal ilmi, yajuz, boleh. Namun kalau dhamanul majhul la ya'ulu ilal ilm, enggak bisa diketahui, enggak bisa ditebak, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Harus sesuatu yang ma'lum. Contoh, si fulan berkewajiban untuk melakukan menunaikan sebuah tanggung jawab. Apa saja tanggung jawabnya? Enggak tahu dia. Dari selama dia hidup mungkin sudah 20 tahun, sudah banyak milik orang yang dia ambil, semua menuntut. Ketika ditanya apa saja yang harus kamu kembalikan kepada mereka, saya enggak tahu. Datang seorang menjamin, orang yang memberikan jaminan. Ya sudah, saya siap memberikan jaminan. Apa yang harus dikembalikan? Enggak tahu, saya enggak ingat. Bisa jadi kepada si fulan itu sekian ratus juta, yang sana lagi sekian ratus juta, yang sana lagi sangat banyak sekali. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Majhul, benar-benar tidak diketahui, dan kalau seandainya dikumpulkan juga masih belum bisa. Yang penting saya sudah melakukannya selama 20 tahun. Entah penipuan dan sebagainya, apa saja ini, enggak tahu dia. Setiap orang yang datang menuntut harus dikembalikan haknya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Adapun al-majhulu idza kana ya'ulu ilal ilmi, itu boleh. Contoh yang kita sampaikan tadi, orang yang memberikan jaminan kepada orang lain yang ada di pasar, silakan ambil kebutuhanmu di pasar ini. Lebih kurangnya yang berkaitan dengan pasar itu, atau di tempat penjualan pakaian, silakan ambil apa yang menjadi kebutuhanmu di tempat pakaian ini. Mungkin baju, celana, sarung, kemudian imamah, sepatu, sandal, dan yang spesial itu, boleh. Karena kalau seandainya dikumpulkan semua setelah diambil, akan ketahuan. Qala khamisan yasihu dhamanu bikulli lafzin yuaddi ma'nahu ka'ana dhamin au dhamin au za'im au nahwi dhalik. Sah al-dhaman itu seseorang yang memberikan jaminan bikulli lafdhin yuaddi ma'nahu, dengan semua lafaz yang bisa sampai pada makna yang diinginkan, yang memberikan jaminan dia mengucapkan lafaz atau sighah, sebagaimana kafalah juga yang sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu, adanya sighah dari sang kafil. Demikian pula ini, ad-dhaman adanya sighah dari ad-dhamin. Dan sighahnya itu kalimat yang diucapkan yang bisa difahami. Seperti misal kalau dalam bahasa Arab, ana dhamin, saya memberikan jaminan, atau ana dhamin, atau za'im. Yang seperti ini semua diperbolehkan. Atau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, saya yang bertanggung jawab, saya yang memberikan jaminan, saya siap menjamin, dan yang semisalnya. Ini semua sah dengan lafaz-lafaz yang disebutkan, atau aunahwi dzalik, atau yang semisal itu, yang difahami bahwa si fulan itu memang siap sebagai orang yang memberikan jaminan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.